liputang iki tak simpen tekani pati tali kutang wujud trisno ku kang suci. Kini lako ilang sak selirane lungo menyang endi tanpa pamit rangabari opo lali kowe karo aku iki. Nek yen regane